ala Rasulullah wa ba'd. Halaman 163. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala faslun fil imani bil ghaib. Terkait masalah keimanan kepada yang ghaib. Naam, fadhal, Panji baca. Qala asy-syarih hafizahullah ta'ala lamma 'arafa al-iman wa dzakara al-adillata 'ala ta'rifihi 'inda ahli sunnah wal jama'ah dzakara anna min al-iman al-iman bil ghaib. Baik. Maka ketika musannif arafa al-imana, beliau mendefinisikan iman, maka beliau menyebutkan dalil-dalil tentang definisi iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka beliau menyebutkan bahwasanya iman terhadap yang ghaib adalah bagian dari keimanan kepada Allah. Terus wa huwa ghaba 'anil nasi walam yushahiduhu min al-umur al-madiyati. Apa itu perkara yang ghaib? Yaitu yang ghaba 'anil nas. Ya, yang ghaib, yang manusia tidak mengetahuinya, yang mereka tidak menyaksikannya dari perkara-perkara yang telah berlalu. Terus wal umuril mustaqbilati, mustaqbalah, mustaqbalati allati lam yushahidha an-nas, dan juga perkara-perkara yang akan terjadi di masa yang akan datang yang manusia tidak menyaksikannya. Li'annaha qad madat wan qadat. Ya, karena kalau peristiwa yang telah berlalu berarti madat, telah berlalu. Ya, dia sudah berakhir. Terus au li'annaha lam tahduts ba'du min masarrati al-akhbar. Nah, kalau peristiwa yang akan datang berarti li'annaha lam tahduts, belum terjadi setelah itu. Ya, terkait khobar, hadis-hadis, ya, yang mengabarkan tentang peristiwa yang akan datang nanti, yang akan datang tersebut. Terus fahada laisa lil aqli fihi dakhlun abada. Maka di sini enggak ada peran akal sedikit pun sama sekali terkait perkara yang ghaib ini. Lanjut. Wa innamal i'tiqadu fihi 'ala al-naqli wa huwa al-khabaru as-sadiqu 'anillahi wa rasulihi. Nah, meyakininya ini hanya berdasarkan an-naql, yaitu kutipan ayat atau hadis. Ya, apa itu nakal? Kabar yang benar dari Allah dan Rasulnya. Itu aja sandaran kita. Ya, kita enggak pakai otak kita, kita enggak pakai kepala kita untuk memfilternya, enggak pakai. Itu cuman berdasarkan kabar dari Allah, kabar dari Rasulnya. Lanjut, faqullu ma akhbara. Faqullu ma akhbara Allahu 'anhu min al-ghuyubi al-madiyati wal-ghuyubi al-mustaqbalati wa kullu ma akhbara 'anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-ghuyubi al-madiyati wal-ghuyubi al-mustaqbalati fa innahu yajibu al-iman bihi. Nah, maka semua yang Allah kabarkan terkait yang ghaib dari al-madiyah, peristiwa yang telah terjadi, ya, wal ghuyub al-mustaqbalah, maupun perkara yang ghaib, yang peristiwa yang akan terjadi, dan semua yang Allah yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, ya, dari semua yang telah maupun yang akan terjadi, maka ini wajib diimani. Lanjut. Wa taslimu lahu min ghairi tadakhulin bi uqulina wa afhamina. Nah, wajib berserah diri kepada berita tersebut tanpa tadakhul, ya, bi uqulina, tanpa akal kita itu turut campur, wa afhamina, maupun pemahaman kita turut campur untuk memfilter. Enggak bisa. Ini murni taslim, berserah diri. Terus nah, karena ini adalah sesuatu hal yang akal kita tidak mampu menjangkaunya. Lanjut. Maupun pikiran kita enggak akan mampu menjangkaunya. Lanjut. Wa innama mabnahu ala taslimi wa tasdiqi li khabarillahi wa rasulihi. Ah, ini mabnanya, ya, ini kita berpatokannya ini hanya kepada, ya, berserah diri. Ini sumbernya ini, kalau begitu yang menjadi acuan kita itu hanya sikap berserah diri, wa tasdiq, dan membenarkan kabar dari Allah dan Rasulnya. Udah itu aja, enggak ada yang lain. Nah, Edward, baca Edward. Wa imanu innama huwa al-imanu bil ghaibi. Terus amal imanu bi syai'i al-musyahadi hadza la mizata fihi li ahadin wala yusamma imanan. Ya, yang termasuk al-iman, innama huwa al-imanu bil ghaib. Yang yang menjadi pembahasan iman di sini adalah iman kepada yang ghaib. Itu adapun iman kepada mengimani kepada sesuatu yang musyahad, ya, yang disaksikan, inilah mizata fihi. Yang ada nilai keistimewaannya di ahadin bagi siapapun. Ya, wala yusamma imanan, yang seperti ini enggak dinamakan sebagai iman. Lanjut. Yakni al-insana la yu'minu illa bima yusahiduhu wa yarahu. Yaitu seseorang tidaklah mengimani kecuali dengan apa yang dia saksikan, dia lihat. Yang kayak begini ini bukan dinamakan iman. Ya, ini bukan dikatakan iman yang bagian dari rukun iman. Terus hadza laisa imanan wa li hadza la yuqbalu al-imanu idza qamatil qiyamatu. Baik, itu bukan dinamakan iman. Oleh karena itu keimanan tidak diterima apabila telah tegak hari kiamat, karena nampak semuanya. Ya, yang dahulunya kita enggak percaya, enggak nampak, sekarang nampak semuanya. Maka percaya ketika nampak saat itu udah enggak berguna lagi. Terus au hadarul insana ajaluhu wa syahada ma kana yukhbaru anhu min al-umuril ghaibati anhu. Baik, atau ketika seseorang hendak mati. Ya, ketika seseorang hendak mati, ajalnya menghampiri dia. Ya, dan dia menyaksikan semua yang dikabarkan dari berbagai perkara-perkara yang gaib. Terus wa idza ayyanaha wa absaraha la yuqbalu imanuhu. Nah, apabila dia melihatnya dengan mata kepala dia, ya, dia melihatnya maka enggak diterima imannya. Lanjut. Wa qad jaa fil hadisi inna Allaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughadir. Nah, dalam sebuah hadis disebutkan Allah menerima taubat seorang hamba selama lam yugorgir. Artinya gor-goro yugorgiru ini bisa berkumur, ya, bisa juga apa namanya gelek-gelekan gitu. Apa bahasa kita ya? Gelek-gelekan gitu. Artinya kalau diterjemahkan bebas, Allah menerima taubat seorang hamba selama belum tersendat napasnya dah, ya. Selama belum tersendat napasnya. Artinya kalau sudah nafasnya tersendat, sakaratul maut, tidak diterima imannya. Nah, Fir'aun ketika sakaratul maut, dia beriman, enggak diterima imannya. Terus yakni malam tablug ruhuhu al-gorgorota. Nah, gorgorah itu kerongkongan. Yaitu selama rohnya ya belum sampai kerongkongan, karena yang namanya roh itu dicabut. Ya, dicabut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ruha ya, idza nuzi'a tabi'ahul basar. Sesungguhnya roh kalau dia dicabut maka mata akan mengikuti dia. Makanya kalau orang mati itu terbelalak. Terbelalak kenapa? Bukan karena menandakan su'ul khotimah, bukan, tetapi dia mengikuti arah ditariknya roh. Jadi roh ditarik ke atas, maka mata akan mengikuti ke atas. Dia akan terbelalak. Jadi kalau ada orang mati terbelalak itu bukan tanda su'ul khotimah. Sebagaimana orang mati tersenyum bukan tanda husnul khatimah. Ya. Bunda Teresa mati tersenyum, kafiroh. Ya. Banyak orang-orang kafir, pendeta mati tersenyum, enggak menandakan sedikit pun. Setan bikin tersenyum. Setan bikin dia tersenyum supaya apa? Ya, menipu kita. Menipu kita. Ya, dan bisa jadi banyak orang saleh bahkan sahabat matanya terbelalak kemudian dipejamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi menyatakan demikian. Inna ruh idza nuziyata tabi'ahul basar. Roh kalau dia dicabut maka mata akan mengikutinya. Maka dipejamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sahabat. Ya, maka enggak benar kalau senyum tanda husnul khatimah. Terbelalak tanda su'ul khatimah. Itu enggak ada pendalilannya sedikit pun, ya. Tapi barakallahu fikum. Lanjut. Li'annaha idza balagat ruhuhu al-qurqurata intahal imanu wantahal amalu. Baik, karena apabila roh sudah sampai kerongkongan maka finishlah imannya, berakhir ya, intahal amal, berakhir juga. Sebagaimana sabda Nabi, idza matal insan inqata anhu amaluhu, apabila seseorang mati terputus amalnya. Waqa'al, terus lanjut. Waqa'al insanu fima ukhbaru. Fima ukh, ha? Fima. Kalau fil madi gimana? Ukhbir, ukhbiro. Kalau fil madi fuila, bukan fuala. Baik, terus lanjut. Wa qala insanu fi ma ukhbiru anhu fil madhi wa syahadahu iyanan. Nah, maka seseorang kalau begitu telah masuk terhadap kepada apa yang dikabarkan kepada dia sebelumnya fil madhi. Ya, wa syahadahu, dan dia menyaksikannya iyanan dengan mata kepalanya sendiri. Terus laqad kunta fi ghaflatin min hadha fa kashafna 'anka ghita'aka fa basaruka al-yawma hadid. Taib, maka kata Allah, sungguh engkau telah lalai ya sebelumnya terkait hal ini, fa kashafna 'anka, maka kami ya yang menyingkapnya untuk engkau, ghita'an, tutup yang menutupimu, kami singkap ya. Taib, ya fa basaruka al-yawm, maka ya matamu pada hari ini hadid, pandanganmu pada hari ini tajam. Terus hadza khitabun lil insani annahu 'inda naz'i ruhihi yushahidu ma kana yukhbaru anhu bi hayatihi. Ah, inilah khitab ya, firman Allah yang ditujukan kepada manusia ketika rohnya dicabut dan dia menyaksikan semua yang dikabarkan kepadanya ketika masa hidupnya. Lanjut. Fahina idzin la yanfa'uhu imanun. Ah, maka kalau begitu pada itu, pada saat itu enggak bermanfaat iman. Lanjut. Kadzalika qawluhu ta'ala yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan. Baik. Nah, Allah Ta'ala berfirman, oleh karena itu pada hari ketika sebagian ayat-ayat Rabbmu datang, maka tidak bermanfaat sedikit pun iman mereka kepada jiwa mereka, ya. Dan lam takun amanat min qablu, dan ia belum mengusahakan kebaikan, khairan, kebaikan ya pada masa sebelumnya, pada masa imannya dia belum mengusahakan kebaikan. Lanjut sini. Ya, Pak Anwar, Fadl Pak Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih al-Imam Sharih al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Hadza idza tala'at asy-syamsu min maghribiha hina idzin la yuqbalu al-imanu mimman amanu hina idzin. Baik, hadza idza tala'at asy-syamsu min maghribiha. Ini dan juga iman itu kapan enggak diterima? Pertama tadi, selama pertama tadi apa? Kapan iman tidak diterima? Kalau nyawa sudah di kerongkongan. Yang kedua ini, iman tidak diterima apabila matahari terbit dari sebelah baratnya. Ya. Maka tidak diterima iman. Mimman amanu hina idzin. Bagi siapa saja yang beriman pada saat itu. Lanjut. Wala tuqbalu at-taubata mimman ta'taubatu. Naibul fa'il, Pak. Wala tuqbalu at-taubatu mimman taba. Ah, taubat pun tidak diterima ya, bagi siapa saja yang bertobat tidak diterima saat itu. Terus di anna hadza askara hisan wa musyahadatan la iman. Ahsanta. Di anna hadza asbaha hisan. Karena pada saat itu ketika matahari sudah terbit dari sebelah barat, itu menjadi sesuatu yang his ya, yang real, yang semuanya nyata. Wa musyahadatan, dan berarti semua dapat disaksikan semua. La ghaiban, enggak ada yang gaib lagi. Lanjut. Wa li hadza yaqulu jalla wa ala fal kadzabu bima lam yuhitu bi ilmihi wa lamma ya'tihim ta'wilu kadzalika kadzdzabal ladina kadzdzaba kadzalika kadzdzabal ladina min qablihim fahdhur kaifa kana 'aqibatu zalimin. Baik. Ya. Oleh karena itulah Allah Ta'ala berfirman, bal kadzabu bima lam yuhitu bi ilmih. Oleh karena itu mereka mendustakan segala sesuatu yang mereka belum mengetahuinya secara sempurna. Walamma ya'tihim ta'wilu, lamanya ini temannya lam, jazimah, dan ta'wilnya tidak datang kepada mereka. Demikianlah kadzdzabal ladzina min qablihim. Ya. Demikianlah orang-orang sebelum mereka itu mendustakan. Fanzur kaifa kana 'aqibatul dzalimin. Ya, maka lihatlah bagaimana kesudahan bagi orang-orang yang zalim. Lanjut. Wa yaqulu jalla wa 'ala fi awwali suratil baqarata dzalika baqarati fi awwali suratil baqarati dzalika kitab wa awwalu sifatul muttaqina annahum yu'minuna bil ghaibi ya'ni bima ghaba anhum wa lam yushahiduhu walakin i'tamadu walakin i'tamadu fihi 'ala khabari shadiqi fa amanu bihi ka annahum yushahiduna yanan li annahum yusaddiquna bi akhbari llahi wa akhbari rasulih sallallahu alaihi wasallam. Sahih. Ya. Allah Jalla wa'ala berfirman di awal surah Al-Baqarah, dzalikal kitab la raiba fih, inilah kitab Al-Quran yang tiada keraguan sedikit pun di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu siapa itu orang-orang bertakwa? Itu orang-orang yang beriman pada yang ghaib, yuqimuna shalah, dan mereka menegakkan salat. Maka sifat-sifat pertama bagi orang yang bertakwa ialah mereka beriman kepada yang ghaib. Maksudnya apa? Bima ghaba anhum. Yang ghaib itu apa? Yang mereka tidak mengetahui hal tersebut, yang mereka tidak menyaksikannya. Namun i'tamadu fihi ala khabaris shadiq. Mereka ya mengacu saja. Mereka berpangku kepada kabar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang jujur. Maka mereka membenarkannya seakan-akan mereka menyaksikannya secara langsung dengan mata kepala mereka. Karena li'annahum yusaddiquna bi akhbarillah wa akhbari rasulih sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka membenarkan semua yang dikabarkan, ya, kabar-kabar dari Allah dan kabar-kabar dari Rasulnya alaihi salatu wasallam. Terus lanjut. Fal umuru al-ghaibatu wal mustaqbalatu la yu'tamadu fiha 'ala al-uquli wa la 'ala al-afkari. Baik, maka perkara yang ghaib, ya, ghaibah, ya, perkara yang akan datang terjadi itu tidak, ya, tidak mengacu kepada akal maupun kepada pikiran. Enggak bisa demikian. Terus fa inna ma yu'tamadu fiha 'ala namun acuannya adalah kabar, kabar-kabar yang benar, yang jujur, yang bersumber dari Allah Jalla wa'ala, zat yang mengetahui yang goib wasyahadah, yang goib maupun yang syahadah, ya, yang nampak, atau kabar yang jujur, yang benar, yang berasal dari nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang beliau la yantiqu anil hawa, ini disifati oleh Allah, ya, beliau tidak berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan apa yang dibicarakan telah wahyun yuha, wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Terus wa yadkhulu fi hadzal babi al-kathiru min al-akhbari al-madiyati ka'bari al-umami khabar adam wal malaikati wa khabar al-umami as-sabiqati qaum nuh wa 'ad wa samud wa qaum ibrahim wa ashabi madyan wa ghayruhum min al-umami hadza kulluhu akhbarullahi anhu. Akhbarallahu. Kulluhu akhbarallahu. Akhbarallahu anhu. Wa fa yajibu al-imanu bihi. Wa huwa waibun madin. Baik. In yadkhulu fi hadzal babi, masuk juga, termasuk dalam pembahasan ini banyak sekali dari kabar-kabar yang telah berlalu. Semisal kabar-kabar umat terdahulu, kabar tentang Adam, malaikat, tentang umat-umat sebelumnya, kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud, kaum Ibrahim, ya, penduduk Madian dan yang lainnya dari umat-umat sebelumnya, semuanya inilah, ya. Wa hadza kulluhu akhbarallahu anhu. Allah telah mengabarkannya. Maka wajib mengimaninya. Dan inilah perkara yang gaib yang telah berlalu. Nah, Zaki, lanjut. Al-mustaqbalatu mithlu ashrati sa'ati wa ma yakunu qabla qiyami sa'ati. Baik, demikian pula perkara yang gaib yang akan datang, semisal ashrat, tanda-tanda hari kiamat, ya, dan yang akan terjadi sebelum hari kiamat. Terus wa ma yakunu fi akhir zaman. Nah, dan juga segala yang terjadi di akhir zaman. Wa kadzalika al-imanu bi'adzabil qabri wa na'imihi. Nah, demikian pula mengimani azab kubur maupun kenikmatannya. Wa ma akhbaru anhu sallallahu alaihi wasallam min dzalika. Nah, dan semua yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait hal tersebut. Kadzalika al-imanu bil yaumil akhir. Ya, maka demikian pula mengimani hari akhir. wa ma yakunu fihi. Dan semua yang terjadi di hari akhir. Terus wal imanu bil ba'tsi wan nusyuri wal imanu bil jannati wan nari. Beriman kepada al ba'ts, kebangkitan, wan nusyur, bagaimana manusia nanti dikumpulkan. Mengimani terus surga dan neraka. Terus kullu dzalika dakhilun fil imani bil ghaib. Semua ini masuk ke dalam cakupan beriman kepada yang ghaib. Bahkan ini adalah bagian dari iman kepada Allah. Dakhilun fil imani bil ghaib. Maka beriman kepada Allah itu masuk ke dalam cakupannya juga beriman pada yang ghaib. Li'annana lam narallaha. Karena kita enggak melihat Allah ini, sahih ini. Allah kan ghaib, berarti kan? Lanjut. Wa innama amanna bihi i'timadan ala ayatihi al-kauniyati wa ayatihi al-qur'aniyati wa akhbari rusulihi alaihi salatu wassalam. Kita beriman kepada Allah, kenapa? Mana sandarannya? Ya karena bersandar kepada ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat qur'aniyah. Ayat Qur'an mengabarkan Allah dari Rabb kita. Ayat kauniyah, lihat alam semesta ini, enggak mungkin enggak ada penciptanya. Ya, penciptanya pasti satu, enggak mungkin dua, enggak mungkin tiga. Dan juga berdasarkan kabar-kabar yang dikabarkan oleh para rasulnya alaihim assalatu wassalam. Lanjut. Nahnu nu'minu billahi wa asma'ihi wa sifatihi wa wujubi ibadatihi i'timadan 'ala al-akhbari as-sadiqati wal ayati al-bayyinati wal barahimi as-sadiqati. Baik, kita beriman pada Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, dan kita mengimani wajibnya beribadah kepadanya. Ya, i'timadan 'ala al-akhbari as-sadiqah. Ini cuma berpangku kepada, bersandar kepada kabar-kabar yang benar. Ya, ayat-ayat yang bayyinah, yang jelas, wal barahin as-sati'ah, ya, bukti-bukti yang terang benderang. Terus amana ayunina bima yushahidu min khalqillah. Ya. Ya, ini amama ayunina, ini yang hadir di depan mata-mata kita, ya, mimma yushahidu min khalqillah. Ya, dari apa yang kita saksikan, makhluk-makhluk Allah yang kita saksikan ini semua. Terus kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna hadzal kaunu kauna wa anna hadzal kauna la yumkinu an yakuna aw jala nafsahu. Nafsahu. Baik. Dan alam semesta ini tidak mungkin dia sendiri yang membuat, menciptakan dirinya sendiri. Ini ayat kauniyah. Terus aw ayyakuna aharun aw jalahu ghairallahi subhanahu wa ta'ala. Baik. Atau ada selain Allah, ya, yang menciptakan ini semua, atau ada sesuatu, ada seseorang selain Allah yang menciptakan alam semesta ini semua. Terus am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan dari selain sesuatu, ataukah mereka yang menciptakan? Allah tantang mereka. Terus am khalaqus samawati wal ardh. Atau mereka sendiri yang menciptakan langit dan bumi, bala yukinun, bahkan mereka sendiri pun enggak yakin. Terus man huwa alladhi da'a annahu khalaqa dzarratan aw khalaqa habbatan. Coba sekarang siapa yang mengklaim dia mampu menciptakan zarrah, ya, semut kecil? Siapa yang mengklaim dia mampu menciptakan satu biji-bijian? Ya, terus atau dia mampu menciptakan syairah, ya, satu butir gandum. Terus siapa yang mampu mengklaim dia mampu menciptakan, ya, bagian dari langit dan bumi ini? Terus ma ahadad da'a hada min al-kuffari ma'a shiddati kufrihim wa inadihim la yastati'una ayyad'u annahum khalaqu shay'an. Maka tidak ada seorang pun yang mengklaim, ya, dari orang-orang kafir, bahkan orang kafir enggak ada yang sanggup mengklaim, ya, ma'a shiddati kufrihim, padahal kekufuran itu sangat parah, wa inadihim, dan penentangan sangat parah, mereka enggak sanggup untuk mengklaim bahwasanya mereka lah yang menciptakan, ya, sesuatu dari alam semesta ini. Lanjut. Aruni madza khalaqu min al-ardi am lahum syirkun fis samawati am atainahum kitaban fahum 'ala bayyinatin min. Tayyib, kata Allah, aruni madza khalaqu min al-ard. Coba perlihatkan kepadaku apa yang telah mereka ciptakan, yang tuhan-tuhan kalian itu ciptakan. Amlahum syirkun fis samawat, ataukah tuhan-tuhan kalian punya saham, ya, punya saham, punya andil dalam penciptaan langit? Ya, am atainahum kitaban fahum 'ala bayyinatin minhu. Ya. Ataukah kami yang memberikan kepada mereka kitab, maka mereka sudah jelas atas hal tersebut. Nah, berikutnya Faris, baca Faris. Allah berfirman, ya, maka mereka itu kemudian ma'ahad idda'a anna ma'budahu khalaqa syai'a, maka enggak ada seorang pun yang mengklaim bahwa ya sembahannya lah, Tuhannya lah yang menciptakan alam semesta ini. Enggak ada yang mampu mengklaim. Antum tanya ke orang Buddha, apakah Siddhartha Gautama yang menciptakan langit dan bumi? Enggak ada yang mampu, mereka bukan. Siddhartha Gautama itu anak pangeran, ya, anak raja, pangeran. Makhluk, dewa, dewa apa? Dewanya aja punya emak katanya, punya bapak, dewa ini, dewa itu. Ya, mau yang mana lagi? Yesus Kristus, apalagi Tuhan anak katanya. Nah, yang mana? Tuhan mana? Agama siapa yang mengklaim Tuhannya lah yang menciptakan langit dan bumi? Enggak ada. Ya barakallahu fikum, enggak ada. Ya, karena tidak mungkin bagi mereka untuk mengklaim hal ini selama-lamanya. Maka Allah Jalla wa Ala mengabarkan bahwasanya Allah khalaqas samawati wal ardh. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Wa annahu khalaqal jinna wal insa. Allah lah yang menciptakan jin dan manusia. Wa annahu khalaqa wa annahu yakhluqu. Allah lah yang telah menciptakan. Wa annahu yakhluqu. Dan Allah terus menciptakan. Ya. Allah terus menciptakan. La ahada ya'taridu 'ala Allahi fi khalqi. Tidak ada seorang pun yang sanggup menyanggah penciptaan ini pada Allah. Ya, status penciptaan pada Allah enggak ada yang mampu menyanggah. Lanjut. Baik, kalau begitu enggak ada seorang pun yang sanggup untuk hal tersebut, mengklaim dia yang menciptakan atau Tuhan yang menciptakan. Lanjut. Baik, tidak ada seorang pun yang sanggup menyanggah Allah bahwa Allah lah yang menciptakan. Terus. Baik. Sehingga dia mengatakan ya la hadza syai khalaqahu fulan. Ya. Tidak ada sesuatu yang diciptakan oleh si fulan. Terus. Baik, sesuatu ini diciptakan oleh si fulan. Terus. Tidak ada seorang pun yang mengklaim hal tersebut. Baik, dan mereka enggak akan sanggup untuk mengklaim hal tadi. Maka Allah menantang mereka. Filamar abrizu barohinakum. Baik. Anna ahadan yakhluqu ghairullah subhanahu. Bukan yakhluqu ghairullah, yakhluqu ghairu. Ya, bukan maf'ul ini. Jadi ghair ini badal dari fa'il yang ada di yakhluq. Ya. Atau yakhluqu ghairullah, atau bisa katakan fa'il aja udah. Ya. Baik, barakallahu fikum. Karena kalau kita bacanya an yakhluqu ghaira, maknanya apa? Mustaqim enggak? Ghair mustaqim maknanya. Nah. Wallahu yatahaddahum, Allah menantang mereka. Allah berfirman, seakan-akan Allah berfirman, abrizu barohinakum. Coba tunjukkan, perlihatkan bukti-bukti kalian ala anna ahadan yakhluq. Ya, bahwa ada seorang yang mencipta ghairullah. Ya, selain Allah dia mencipta, selain apa namanya? Ada seseorang yang selain Allah mampu mencipta. Terus kata syekh syaba al-qalbu alayhi walillahu khaliqu kulli syai'in wa huwa al-wahidul qahhar. Baik, maka Allah berfirman, apakah mereka menjadikan sekutu bagi Allah? Ya, khalaqu ka khalqih, yang dapat mencipta ka khalqih seperti ciptaan Allah. Fatashabahal khalqu alaihim. Ya. Maka yang serupa ciptaan dia, ciptaan itu ya dengan ciptaan Allah alaihim menurut mereka. Ya, qulillahu khaliqu kulli syai'. Katakanlah Allah lah sang pencipta segala sesuatu, wa huwal wahidul qahhar. Allah lah yang Maha Esa, lagi Maha Perkasa. Terus akhbaru subhanahu annahu khalaqa wa yakhluqu wa la ahada yaqdiru. Baik, terus la ahada yaqdiru ala hada. Ah, Allah mengabarkan bahwa Allah yang menciptakan, yang telah mencipta dan terus mencipta, tidak ada seorang pun yang sanggup menyanggah hal ini. Ya, tidak ada seorang pun yang sanggup ya menyanggah hal ini bahwa Dia lah menciptakan. Enggak mungkin. Ya. Terus siapa? Niko. Ulang. Wala ahada. Antu yang mana sih? Yang mana? Balil ukul. Baik, bahkan akal-akal ini semua istaslamat lihat. Menerima hal ini. Ya, terus. Idda'a. Ini idda'a bukan adda'a. Nah, tidak ada seorang pun yang mampu mengklaim bahwa ada seseorang selain Allah yang mampu menciptakan ma'allah di samping Allah. Ya. Terus. Huwal khallaq. Sehingga mubalaghah. Khallaq. Kullihi kufarihim wa mu'mini. Ya, maka Allah lah, oleh karena itu Allah Jalla wa'ala huwal khallaq, yang Maha Pencipta. Ya, wahdah semata. Dialah sang pencipta Jalla wa'ala. Wa hada bitaslimil alami. Maka ini diterima oleh alam semesta ini semua. Orang kafirnya maupun orang berimannya, orang kafir menerima kenyataan ini semua. Terus annallaha wal khaliqu subhanahu wa ta'ala wa la in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ardh yaquluna la yaqulun. Itu ada harakatnya Al-Qur'an. Kayak gimana masih keliru? Ah, terus wa la in sa'altahum man khalaqa qawm la yaquluna. Baik. Nah. Allah Ta'ala berfirman, wa in sa'altahu man khalaqas samawati wal ardh layaqulunallah. Ya. Kalau engkau tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan menjawab Allah. Terus dan jika engkau tanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, maka mereka akan menjawab Allah. Musyrikin tahu yang menciptakan langit dan bumi dan mereka adalah Allah. Terus baik, mereka mengakui hal ini bahwa penciptaan itu milik Allah. Wa idza kana lahu al-khalqu, jika penciptaan itu milik Allah, falahu al-amru. Maka perintah pun itu juga pada Allah, milik Allah. Lanjut. Walladhi yamuru wa yanha wa yashra'. Maka dialah Allah yang memerintah, wa yanha, yang melarang dan yang mensyariatkan. Ala rabbul khalqi wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ah, ketahuilah lahul khalqu wal amru, milik Allah lah penciptaan. Ya, penciptaan dan perintah. Maksudnya Allah rabbul alamin. Terus La tadkhuluha al-uqulu. Maka kesimpulannya perkara gaib ini akal maupun pikiran tidak mampu memasukinya. Boleh dibaca tadkhuluha. Ya, tadkhuluha daripada dibaca tadakhkhalaha. Ya, karena tadakhkhala ya tadakhkhalu artinya turut campur. Nah, ukul muannas kalau dibaca tadakhkhala tadakhkhalat ha. Nah, ini berarti tadkhuluha. Terus ya tadakhilu, apaan itu wazannya? Ulang itu. Ulang. Cepat baca. Binafyin. Baik. Ya, wala ahada yatadakhalu fiha. Tidak ada seorang pun yang turut campur terkait hal ini, apakah menafikan atau menetapkan, illa bina'an ala ma ja'a anillahi wa rasuli wa rusul, kecuali didasari ya, dari khabar, dari kabar, dari informasi yang didapatkan dari Allah dan para rasulnya alaihim assalatu wassalam. Baik, barakallahu fiik. Kemudian lihat di matan. Ya. Lihat di matan, kata Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Oh, baca harga matan sekaligus syarah. Wajib al-imanu bi kulli ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib mengimani semua kabar yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sahabihi an-naqlu anhu. Ya, yang jika kabar tersebut sahih penuh kutipannya. Fima syahadnahu, terkait yang kita saksikan. Ya, aw ghaba anna, atau yang tidak kita saksikan. Na'lamu annahu haqqun wa sidqun. Kita mengetahui itulah benar dan jujur. Hak dan jujur. Apakah itu dalika aqalnahu au jahilna? Apakah tersebut kita pahami atau kita tidak ketahui? Walam nattali ala haqiqati makna. Dan kita tidak mengetahui hakikat maknanya. Terus ya, apakah yang kita tahu atau yang enggak kita tahu, apakah yang kita tidak mengerti hakikat maknanya, ya itu bukan urusan. Yang penting kita imani duluan. Lanjut, arka baik. Maka adapun beriman kepada sebagiannya, kufur kepada sebagiannya, maka berarti kufur kepada keseluruhan. Ya. Mesti mengimani semua. Kita mengimani semua yang Allah kabarkan. Ya. Ma tatasawwaruhu, kama tatasawwaruhu uquluna. Yaitu apa yang dapat digambarkan oleh ya, akal kita, maupun yang tidak digambarkan, yang tidak mampu digambarkan oleh akal kita. Ya. Terus laisa la, terus lanjut laisa li uqulina. Laisa li uqulina dakhlu fiha. Ah, akal kita enggak punya peran terkait hal ini. Lanjut. Nah, karena akal itu ajizah, lemah. Akal itu enggak mampu menjangkau banyak hal. Dan tidak ada yang dapat menjangkau banyak hal melainkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengenai yang kabar yang datang dari Nabi, selama sanadnya sahih, ya, maka wajib mengimani kabar tersebut, berita gaib itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, selama sanadnya sahih. Lanjut. Nah, yaitu ketika Nabi mengabarkan kepada kita terkait perkara yang gaib. Lanjut. Maka wajib bagi kita untuk membenarkan dan mengimaninya. Amma ma lam yasih hasanatu fa nahnu fa Nah, adapun ya yang sanadnya mana sih? Adapun yang sanadnya tidak sahih, maka ya, kita tidak dituntut untuk mengimaninya. Terus bahkan namun sanadnya mesti sahih. Kalau dalam perkara iman ini untuk kita imani menurut yang sahih ini menurut para ulama ahli hadis. Terus jika hadisnya sahih fala kalama, maka enggak ada lagi pembahasan. Ya, enggak ada lagi pembahasan bagi siapapun, wajib kita imani. Terus yakni la taqabaina syahiduhu wa ma lam yashahidhu. Perkara yang gaib ini semua ya, tidak ada perbedaan apakah yang kita saksikan maupun yang belum kita saksikan. Terus wajib kita mengimani semuanya seakan-akan Anda menyaksikannya ya, ka annaka tusyahid al-ghaiba, seakan-akan Anda menyaksikan perkara yang gaib, Anda saksikan. Terus innahu akhbaraka anhu as-sadiqul masduqu alladhi la yantiqu 'anil hawa sallallahu alaihi wasallam. Karena as-sadiq, orang yang jujur dan dibenarkan, yaitu Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada Anda, beliaulah orang yang tidak berbicara lewat hawa nafsunya melainkan wahyu. Terus yang diwahyukan kepada beliau. Terus bahwa mislul ladzi tusyahiduhu sawa'un bi sawa'in wa sawa'un fi dzalika ma tasawwarahu qawluna. Baik. Bahwa mislul ladzi tusyahiduhu, maka setiap kabar yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW itu seperti ya yang Anda saksikan secara langsung, yang Anda lihat secara langsung. Ini sawa'un bi sawa'in, sama persis. Ya. Sama persis. Bidzalika ma tasawwaru quluna. Sama saja apakah itu yang mampu digambarkan oleh ya akal kita atau yang tidak mampu digambarkan oleh akal kita. Terus akal enggak punya dakhlul. Enggak punya peran terkait hal ini. Terus nah, adapun perkara yang gaib itu memang tidak mampu digambarkan, dideskripsikan oleh akal. Masalan adabal qabr. Ya, misalkan adab kubur. Ya, misalkan adab kubur. Karena masalah itu maf'ul mutlak. Maka adab berarti maf'ul bih. Terus bahwasanya adab kubur adalah taman di antara taman-taman surga. Terus atau dia adalah lubang, jurang di antara lubang atau jurang-jurang neraka. Nah, ini enggak mampu ditangkap, digambarkan oleh akal manusia. Ya. Terus baca sini. Apa? Raymond. Walihada yaqulu ba'du. Oleh karena itu sebagian ulama menyatakan yaqulun, mereka menyatakan yasirul mayyitu turaban. Mayit akan menjadi tanah. Walau hafarnal qabra, seandainya kita ya gali itu lubang kuburan, ma wajadna indahu nar. Kita enggak akan dapat ya, di mayit itu ada neraka. Ya, kita enggak dapat di mayit tersebut ada taman. Di antara teman-teman surga enggak ada jannah, enggak ada surga. Terus naqulu hadza laisa minal. Oh, itu berarti yang tadi yaqulun wa li hadza yaqulun ba'duhum itu bukan ulama ya. Apa? Orang-orang yang enggak percaya kepada ilmu iman yang kepada perkara gaib. Terus naqulu hadza laisa minal 'alami al-musyahidu 'alim al al-musyahadi. Naqulu hadza laisa min al-'alami al-musyahadi 'alimal di dunya. Baik. maka kita katakan ya, perkara yang gaib ini yang ada di kuburan tersebut ya, itu bukannya seperti alam dunia ya, dari alam yang kita lihat ya, yang musyahad. Terus hadza min alamil akhirati allazi la ya'lamu illallah. Terkait di kuburan ini adalah termasuk alam akhirat yang tidak ada mengetahuinya kecuali Allah. Lanjut. Wa anta la tahsa bihi. Wa anta la tahussu bihi. Dan anda tidak merasakannya. Terus. Walaysa min lazim. Walaysa min lazim sihhati syai'i. Dan tidak mesti ya, kebenaran sesuatu itu konsekuensinya mesti terjadi. Ya, mesti ada. Terus wa annaka tusyahidu. Maka anda menyaksikannya. Ya, jadi enggak benar itu. Kalau sesuatu itu nyata, real, ya, itu bukanlah konsekuensinya mesti kita lihat. Enggak demikian. Ya. Sekarang antum percaya enggak ada napas di udara yang bisa antum hirup? Percaya? Semua sepakat. Antum lihat enggak? Enggak lihat. Loh, katanya antum percaya. Ya, begitu ya kaidahnya. Enggak semua yang kita imani, kita percaya itu mesti nampak. Ya, napas itu banyak ini di alam semesta ini enggak kita lihat. Ya, terus hunaka asya'un mawjudatun wa anta la taraha wa la tusyahiduha. Banyak hal ya yang anda tidak lihat, tidak anda saksikan. Terus wa hiya mawjudatun wa anta la tudrikuha abadan. Padahal itu nyata ada dan anda tidak mampu menjangkaunya selama-lamanya. Terus masalan lima yukarribu hadza. Contoh diantara yang akan dapat semakin memperjelas hal ini. Yunam isnani ba'duhum ila janibi ba'din. Ada dua orang yang tidur, sebagiannya berada di samping satu. Dia satu sama lain berdampingan tidurnya. Terus hadza yanamu nauman hadian wa marihan. Murihan wa ladhizan. Satu orang tidur dengan tidur yang hadian, yang tenang, murih. Ya, murih, nyaman. Ladhiz, tidurnya enak. Terus wa hadza yanamu nauman muqlaqan. Muqlaqan. Ya. Terus satu orang lagi tidurnya itu mukhlik, gelisah. Terus wa mas'ijan. Mus'ij. Ngasal remot mas'aj. Mus'ijan. Mus'ijan. Tidurnya itu gusar, jengkel. Terus wa muli'an bil ahlami al muz'ajati. Mus'ijah dari tadi. Aduh. Bil ahlami al muz'ijati wal munaqqisat fi naumi. Baik. Ya. Sedangkan yang satu lagi tidurnya dengan tidur yang muqliqan gelisah, mus'ijah. Enggak nyaman, gusar, muli'an bil ahlam. Dipenuhi dengan berbagai mimpi yang mus'ijah. Dengan mimpi yang mus'ij, yang galau, jengkel, gusar, munaqqisat, yang gelisah, fi naumih, dalam tidurnya. Terus wa hadza ila janibi hadza wa la hadza yahussa. Ya, kenapa mansukh yahussu bi hadza? Padahal dia tidur di samping temannya, namun dia enggak merasakan apa yang dirasakan oleh temannya di sebelahnya. Terus wala hadza yahussu bi hadza. Sebaliknya juga yang temannya juga enggak merasakan tidur dia. Terus fa idza kana hadza fi umuri dunya fa kaifa bi umuri akhirati allati la ya'lamuha illa Allah. Baik, kalau ini kan perkara dunia, kita aja percaya, gimana lagi nanti? Ya, perkara akhirat yang tidak ada yang mengetahui hakikatnya kecuali Allah. Terus kadzalika al-amwatu minhum man huwa fi na'imin wa minhum man huwa fi 'adzabin wa in kana ba'duhum ila janibi ba'din fala hadza yahussu bi na'imin bi na'imi hadza wala hadza yahussu bi 'adzabi bi 'adzabi hadza kullun yata'allaqu bihi hukmuhu. Baik. Mana lagi? Fa idza kana fi hadza fi umuri dunya, jika ini pada perkara dunia, maka bagaimana dengan perkara akhirat? Perkara akhirat yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Demikian pula dengan amwat, ya, orang-orang yang telah mati, di antara mereka ada yang berada dalam kenikmatan, di antara mereka ada yang ada di dalam adab, ya, walaupun mereka berdampingan di kuburan. Namun yang ternyata yang si fulan di kuburan tidak merasakan apa yang dirasakan oleh si fulan di kuburan. Ya, dan sebaliknya, dia tidak merasakan azab, ya. Kullun yata'allaqu bihi hukmuhu. Maka semua orang masing-masing itu berkaitan dengan kondisi sendiri-sendirinya. Nah. Terus dibaca Ihsan. Acar. Allah Taala. Hari Qudratullah Jalla wa Ala Alladhi la yaqbiduha shay'un. Allahu ajaba anna umur al-akhirati wa adab al-qabri min umur al-akhirati. Wa innama nahnu nu'minu bihi bina'an ala qadari rasuli sallallahu alaihi wasallam wa nu'minu anna al-mayta yu'adzabu aw yunam wa in kana la nuhissu bihadha wa in kunna la nuhissu bihadha wa la narahu wa fi hajlihi anna rahmatun bina. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam laula alla tudabinu tadabanu la sa'al Allah. Masa la asal la sa'al tu sa'al tu la sa'al Allah an yusmi'akum min adabi ahli kuburi ma asma'ani. Baik, nah, gimana tadi Ihsan bacanya? Hadhihi qudratullah. Inilah qudratullah. Ya. Jalla wa ala. Allati la yu'jizuha syai'un. Yang tidak ada sesuatu apapun yang mampu melemahkan kudrah Allah ini. Maka Allah hajaba anna umurul akhirah. Allah menghijab kita dari perkara akhirat. Adabul qabri min umurul akhirah. Adab kubur adalah bagian dari adab perkara akhirat. Inna ma nahnu nu'minu bihi, kita beriman kepadanya. Bina'an ala khabari rasul. Nah, ini karena berdasarkan kabar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa nu'minu min annal mayta yu'adzabu aw yun'amu. Ya, maka kita mengimani bahwasanya mayit di kuburan yu'adzab, ada yang diazab. Yun'amu, ada yang diberi nikmat. Wa in kunna la nuhissu bihadza wa la narahu, walaupun kita enggak merasakan, enggak melihatnya. Wa fi hajbihi anna rahmatun bih. Nah, ketika itu dihijab dari kita, ya, maka itu adalah rahmat buat kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula alla tadafanu, seandainya kalian tidak saling menguburkan, la sa'altullah, maka pasti aku akan memohon pada Allah. Ya ayyusmiakum, untuk memperdengarkan kepada kalian min adabi ahli kubur, ya, dari adab-adab kubur, ma'asma'ani, dari apa yang telah Allah memberikan pendengaran hal tersebut kepada diriku. Lanjut. Sallallahu jalla wa ala ajaba hadza anna rahmatadina. Allah menghijabnya dari kita perkara adab kubur ini karena rahmat buat kita. Lanjut. Ah, mayat itu ada yang dipukul, dicambuk di kuburannya. Fayasihu. Soihatan. Yasma'uha. Yasma'uha. Kullu syai'in fa'il yasma. Kullu syai'in illa zaqalaini. Nah, maka ya si mayit akan berteriak. Berteriak dengan keras. Akan didengar oleh semua makhluk segalanya kecuali oleh dua makhluk, jin dan manusia. Terus walau sami'aha al-insanu la so'iko. Yakni lamata. Nah, seandainya manusia mendengarnya dia akan so'iko. Di sini bukan makna pingsan, tapi dia akan mati. Nah, karena kita enggak dengar azab kubur, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ya, jadi dusta kalau ada orang yang dengar azab kubur nih. Di Rusia ditambangnya ditemukan. Masih ingat enggak dulu? Di Rusia ketika sedang ditambang ya, bagian yang ngebor tanahnya itu pakai alat perekam, ternyata dengar suara menjerit-jerit. Kalau benar itu mati itu yang dengar. Karena Nabi yang bilang kalau kalian dengar mati kan. Soiko. Ini pingsan kagak malah ngeser. Malah diser sama dia. Saya ingat tahun 2007 2008. Ya, saya ingat enggak? 2007 atau 2008. Viral waktu itu belum ada medsos seperti sekarang. Tapi udah ada Facebook lah. Ya, Friendster dulu. Friendster. Di Friendster viral ya. Ya. Nah. Tahu enggak Nugraha Friendster? Enggak tahu. Antum Friendster enggak tahu besok mau nikah. Masya Allah. Mau nikah tiba-tiba besok Nugraha. Ya. Nah, ini sebagai rahmat buat kita. Lanjut. Nah, di antara rahmat Allah, Allah menghijab hal ini dari kita. Nah, kita tidak mendengar dan melihatnya dari azab kubur tadi. Ini adalah sebagai rahmat buat kita. Ya, maka perkara akhirat itu enggak bisa dikiaskan dengan perkara dunia. Ini juga rahmat buat kita nih. Kita enggak ngelihat jin. Rahmat buat kita. Coba antum lihat jin masuk kamar mandi, antum mau buang air besar, buka celana, ya ada di. Ya enggak? Hah? Antum mau buang air, mau mandi, ya. Jadi ya di situ. Gimana coba? Nugraha nikah malam pertama, ya ada di lihat. Gimana Nugraha? Enggak jadi dia malu. Kan begitu, berarti rahmat buat kita enggak? Kita enggak lihat jin itu rahmat enggak? Rahmat. Coba kalau lihat terus Paris, enggak bisa makan. Mau makan, ya dilihatin. Ya, Paris mau kebelut, kan sering tuh begitu. Ya enggak? Antum paling jago kan kalau izin buang air besar. Lagi daras izin. Ya. Udah mau keluar, enggak masuk lagi. Ya enggak? Enggak jadi dah. Bisa begitu kan? Gimana coba Paris? Hah? Mau bodo amat gitu? Hah? Gimana Paris? Perasaan Paris masuk toilet, ada orang nongkrong di situ. Gimana Paris? Hah? Sekarang Paris yakini enggak di dalam kamar mandi ada jin? Ada. Ada, yakini. Tapi enggak lihat kan? Alhamdulillah itu rahmat. Itu rahmat. Maka jangan bangga kalau bisa lihat jin. Jangan bangga. Apa yang mau dibanggain? Gak ada keutamaan kok. Gak ada keutamaan. Mau buang air besar malah, aduh, salah tingkah. Mau mandi, salah tingkah. Ya, jadi lagi. Saya barak kalau fikum. Lagi jalan di kegelapan malam, kalau sendiri udah biasa. Jadi karena ngelihat, ya makanya nggak ada keutamaan. Ya. Terus anak indigo gimana? Ya itu biasa. Dipersiapkan oleh jin untuk jadi dukun. Dipersiapkan oleh jin untuk jadi dukun. Nanti jin-jin akan sengaja bantu dia, biar dia merasa memiliki kelebihan. Kelebihan yang akan membuat dia kufur, jadi togut, jadi dukun. Terus lanjut. Nah, perkara akhirat yang pertama adalah azab kubur. Makanya kata para ulama ketika mensyarah rukun iman, iman kepada hari, iman pada hari akhir, semisal Syekh Al-Utsaimin disyarah salah satu usul, beliau menyebutkan perkara akhirat yang pertama adalah azab kubur. Ya, azab kubur. Ini si Repi mana? Repi sakit. Pak Pari, siapa? Pikri. Repi sakit apa Repi? Kebanyakan nyantai ya semalam. Semalam nyantai gak? Dia jatuh. Megangin sapi dia. Siapa yang ditendang sapi? Gak ada. Jaki. Apanya kaki? Oh pantes sakit-sakit kaki antum. Lanjut. Bahwa awal manzilin min manazilil akhirati. Nah, maka kuburan itu pos pertama. Ya. Dari pos akhirat ini. Wa ma yajri fihi fa huwa min alamil ghaibi alladzi la ya'lamu illa Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan segala yang terjadi di alam kubur itu adalah termasuk alam gaib yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Jalla wa Ala. Baik, cukup. Tip 11, kita lanjut nanti lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.